cintamu dan cintaku sah sah sah saja. Tapi malah kok berakhir jadinya. Mengapa tidak dulu berpisah saja? Kalau tahu begini jadinya, salah apa yang ku bina hingga ku tak bisa bersama untuk satukan cinta milik kita. Namun aku masih percaya rasa itu masih ada. Namun karena orang tua yang tak mau mengerti kita, memangnya ini zaman Siti Nurbaya. Mengapa tidak dulu berpisah saja? Kalau tahu begini jadinya. Rasa itu masih ada, namun karena orang